Tidak ada yang mengenalnya dari kalangan sahabat. la yura alaihi athar safar, kata Allah Ta'ala itu tidak terlihat pada orang itu bekas safar. Orang kalau safar perjalanan jauh, safar ya, ada tanda-tanda safar kan ya, ini pakaiannya kelihatan busuk ya, rambut tentunya tidak rapi kan begitu ya, kurang teratur karena orang safar perjalanan. Ini tidak ada tanda-tanda itu. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada satu pun dari kami yang mengenal dia. Hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pria itu langsung menuju Nabi. Kenal. Ya, dia kenal siapa di antara orang tersebut yang mana yang merupakan Nabi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya dengan sahabatnya berbaur begitu, bercampur dengan mereka. Ya. Sehingga jika tidak mengenal Nabi sebelumnya, dia tidak akan tahu yang mana yang Nabi. Ya. Karena berbaur dengan sahabat dan sama dengan pakaiannya dengan sahabat. Nah. Jadi bukan seperti raja-raja yang ya diperlakukan sedemikian rupa dan punya pakaian-pakaian kerajaan ya, pejabat gitu yang beda dengan rakyat, dan tidak, Nabi tidak. Nah, tetapi pria ini langsung menuju Rasulullah SAW, tahu dia yang mana yang merupakan Nabi di antara mereka. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian pria itu merapatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi SAW. Jadi langsung duduk di hadapan Nabi SAW, kemudian kedua lututnya dirapatkan ke lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan pria itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Di sini ada dua tafsir di antara ulama. Di antara ulama yang menafsirkan bahwa maksudnya pria itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Begitu. Ya, lututnya dirapatkan dengan lutut Nabi hadapan, seperti orang yang hendak berguru, murid hendak berguru kepada gurunya, syekh, ngambil ilmu. Dulu di depannya dirapatkan lututnya, kemudian kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua pahanya. Tafsir yang kedua mengatakan bahwa dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Nah, tetapi boleh jadi seperti yang pertama lebih tepat. Jadi dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Begitu. Siap untuk berburu. Nah, wakil dan dia berkata, dia mulai berguru kepada Nabi SAW. Ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tujuan untuk belajar. Wakil, ya Muhammad, wahai Muhammad, hai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabari aku tentang Islam. Itu pertanyaan pertama yang ada dia belajar tentang Islam. Qal, kata Nabi SAW, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam adalah, ini kesimpulannya, Islam ada lima rukun Islam. Yang pertama, kamu bersaksi, bersyahadat, la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada ilah, Tuhan, sesembahan yang benar illallah, kecuali Allah. Jadi bukan maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Salah. Bukan pula tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada penguasa selain Allah. Tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Salah. Itu bukan makna la ilaha illallah yang benar. Makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Karena di muka bumi banyak makhluk yang dipertuhankan dengan batil. Jadi di muka bumi ada dua Tuhan, satu Tuhan yang hak, yang di muka bumi ada dua Tuhan yang dipertuhankan, yakni amalan. Amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menyembah Tuhan di muka bumi ada dua yang dipertuhankan oleh mereka. Satu Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan yang benar, Allah yang ada di atas arasy. Yang ada di atas arasy, di atas langit, di atas arasy, di atas seluruh makhluk. Terpisah dari makhluk. Itu satu-satunya Tuhan yang benar yang dipertuhankan di muka bumi. Yang kedua Tuhan yang dipertuhankan dengan batil, yaitu selain Allah dari kalangan makhluk, patung-patung dan yang lainnya yang disembah selain Allah, itu dipertuhankan, itu Tuhan yang batil. Nah, jadi kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, belum cukup. Ya, nanti kalau dia mengatakan berarti Tuhan-Tuhan yang batil itu juga Tuhan. Bahkan ada yang menyeret nanti ke wahdatul wujud, bahwa wujud ini semua wujud Allah. Ya, seperti Ibnu Arabi yang berakidah wahdatul wujud, bahwa wujud adalah wujud Allah, sehingga menyalahkan Nabi Musa. Menyalahkan Nabi Musa. Nabi Musa mengingkari kaumnya yang menyembah sapi. Mereka menyembah sapi. Nah, itu syirik. Kata Ibnu Arabi, tokoh wahdatul wujud, Nabi Musa salah. Kenapa dia mengingkari kaumnya menyembah sapi? Sapi yang dipertuhankan itu kan juga Allah. Wujudnya adalah wujud Allah. Karena semua wujud di muka bumi ini, di dunia ini, di seluruh semesta ini semuanya, itu wujud Allah semua. Nah, ini kufur. Ya, jadi bahaya yang kita mengatakan tidak Tuhan selain Allah, bisa diseret ke sana. Nah, jadi yang benar tidak ada Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya Tuhan yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ada di atas arasy, di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluk. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Kita selalu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Tidak ada apa-apa yang dalam semesta dibanding dengan besarnya dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana mungkin Allah berada di sela-sela makhluknya bersama makhluk? Tidak mungkin. Nah, Allah di atas seluruh makhluk. Nah, tidak juga bisa kita katakan la ilaha illallah maknanya tidak ada penguasa, pencipta, ya, pemberi rezeki selain Allah. Kalimat itu benar. Benar bahwa tidak ada pencipta selain Allah, itu benar. Itu akidah rububiyah namanya. Kita meyakini tauhid rububiyah namanya. Tidak ada rob, pencipta, pemberi rezeki, penguasa dan semesta selain Allah. Itu benar. Dan itu tauhid rububiyah wajib kita meyakini. Jika kita mengingkari itu kita kafir. Nah, tetapi tauhid itu diakui oleh kufar Quraisy. Kufar Quraisy mengatakan pencipta hanya Allah. Pemberi rezeki hanya Allah, tapi mereka dikafirkan oleh Allah dan Rasulullah SAW dan diperangi karena tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah maknanya bukan itu. Seandainya maknanya itu, kufar Quraisy berlomba-lomba mengucapkan la ilaha illallah, karena jika mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Siapa yang beri rezeki, mereka menjawab Allah. Siapa yang menguasai mudarat dan manfaat, mereka menjawab Allah. Mereka bertauhid dan terbukti tidak mengucapkan la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah maknanya bukan ini. Nah, la ilaha illallah maknanya tidak ada sesembahan yang benar, yang tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Mereka tidak mau meninggalkan penyembahan berhala, sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tidak mau berdusta. Mereka tahu la ilaha illallah maknanya adalah itu. Tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Nah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan maksudnya Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, berarti wajib membenarkan seluruh berita yang datang dari Rasulullah. Berarti wajib menyembah Allah dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh kedua tadi. Wa tuqimi mas-salata, dan kamu menegakkan salat. Wa tuqi az-zakata, kamu membayar zakat, zakat mal yang dimaksud. Salat yang dimaksud tadi salat lima waktu. Siang malam, yang terus berulang setiap hari dan malam. Nah, wa tasuma Ramadan, berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita, berhaji ke Baitullah Ka'bah, yang ada di Masjidil Haram di Makkah. Ini istata'ata ilaihi sabila, jika kamu mampu mendapatkan jalan ke sana. Nah, faqal, kata pria itu, shadaqta, kamu berkata benar. Setelah bertanya, dijawab oleh Nabi, dia membenarkan benar jawabannya. Maka kata Umar, fa'ajibna, kami sahabat heran. Lahu, heran kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya, setelah dijawab, dia membenarkan. Artinya sudah tahu dia. Siapa dia? Nah, qal, pertanyaan yang kedua, selanjutnya kata pria itu, fa'akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepada aku tentang iman. Qal, kata Nabi SAW, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khair wa syarrin. Kamu beriman kepada Allah, rukun iman yang keenam sebutkan oleh Nabi SAW. Kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya yang diutus, hari akhir. Kamu beriman dengan takdir baik dan buruk. Qal, shadaq, kata pria itu kamu benar. Lagi-lagi sahabat heran. Dia bertanya, dijawab, dia membenarkan. Qal, akhbirni 'anil ihsan. Pertanyaan ketiga, kabarkan kepada aku tentang ihsan. Qal, Nabi menjawab alaihi salatu wasalam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat. Ya, dan sudah kita pelajari ini ibadah orang yang selalu rindu kepada Allah. Selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tetapi tidak. Ya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ini ibadah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua, dan dua-duanya ikhlas sempurna ibadahnya. Ihsan. Nah, sampai di sini ini dalil bahwa agama Islam ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama Islam dengan lima rukunnya, dan itu semuanya adalah amalan-amalan lahiriah. Dua kalimat syahadat, sholat lima waktu, zakat, dan zakat, berhaji, puasa di bulan Ramadan, berhaji. Siapa yang tahu kalau orang yang mendatangkan lima rukun ini dia benar-benar beriman dalam hati ini? Kita tidak tahu. Ya, bisa banyak orang yang bersaksi dua kali bersyahadat, ikut sholat. Di masa Nabi banyak orang munafik bersyahadat, ikut sholat, bayar zakat, dan seterusnya. Padahal munafik menyembunyikan kekufuran dan kedengkian dalam Islam. Karena lima rukun Islam itu amalan-amalan lahirinya. Tetapi kewajiban kita kaum muslimin adalah berhukum dengan zahir, berhukum dengan lahiriah yang tampak dari seseorang. Selama seseorang di hadapan kita, di hadapan kaum muslimin bersyahadat, dua kalimat syahadat, kemudian ikut sholat dan seterusnya, maka kita hukumi dia muslim secara lahir, secara lahiriah, dan kita muamalah dengannya muamalah muslim, sesama muslim. Bagaimana batinnya, benarkah dia beriman atau dia munafik, urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia mendatangkan bukti-bukti kemunafikannya. Sampai dia mendatangkan bukti-bukti kemunafikannya seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang liberal ketika melempar Al-Qur'an, menginjak Al-Qur'an dan mengatakan ini kertas biasa. Masa seorang muslim melakukan seperti itu? Seorang yang beriman tidak mungkin, Bro. Tidak mungkin. Itu berarti munafik. Nah, menghina malaikat, menghina syariat Islam, menghina jilbab, kerudung dan seterusnya. Tidak mungkin seorang muslim melakukan. Nah, itu bukti bahwa sebenarnya dia benci Islam, tapi menyusup, pura-pura masuk Islam untuk merusak akidah kaum muslimin dari dalam. Nah, kalau dari luar tidak masuk Islam dulu, sulit. Tapi masuk dulu, mengaku saja muslim, tapi saya punya pemikiran lain, pola berpikir, memahami Islam lain, ya, kebebasan berpikir dan berkeyakinan untuk merusak. Oleh karena itu diwaspadai kelompok tersebut. Nah, oleh karena itu pada tingkat yang pertama, tingkat Islam semuanya masuk, ya, yang benar-benar beriman masuk, yang sempurna imannya masuk, yang fasik masuk, hatta orang munafik masuk dalam tingkatan yang pertama. Ketika dia bersyahadat dan seterusnya, secara lahiriah diperlakukan seperti muslim. Tetapi pada martabat yang kedua, yaitu iman, rukun iman ada berapa tadi? 6. Beriman kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Di sini munafik tidak bisa masuk. Pada tingkatan ini munafik tidak bisa masuk. Ya, yang masuk di sini hanya orang beriman. Ya, karena itu sudah amalan kalbu. Ya, amalan itu sudah amalan batin, keimanan, akidah itu. Ya, itu sudah akidah. Nah, keyakinan. Nah, dan itu ya di dalam munafik sudah tidak masuk. Kemudian semua muslim yang memang benar-benar muslim, bukan munafik, semua muslim masuk dalam kategori mukmin. Kita sebut dia mukmin, muslim dan mukmin. Meskipun yang imannya lemah, yang imannya lemah adalah muslim yang melakukan dosa-dosa besar. Dia fasik, ya. Terkadang tidak sholat misalnya, terkadang tidak puasa, ya. Zakat mal dia tidak bayar, atau melakukan perzinahan, atau membunuh sesama muslim, melakukan kefasikan. Dia muslim dan dia mukmin, tapi mukmin yang lemah imannya, dan kita tidak bisa mengkafirkannya. Yang mengkafirkan orang fasik kelompok yang dikenal dengan khawarij, yang dikenal dengan teroris. Ya, kelompok itu muncul pertama kali secara resmi di zaman Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan sahabat. Oleh karena itu sampai hari ini, ya, kelompok ini, kelompok teroris khawarij ini, Daesh, yakni ISIS dan yang lainnya, ya, dan kelompok-kelompok yang serupa dengan ini, dan kelompok-kelompok ini banyak di Indonesia, banyak. Ya, punya khilafah, punya bai'at, ya, punya bai'at kepada selain pemerintah yang sah. Nah, punya bai'at kepada seseorang yang dianggap khilafahnya, amirul mu'mininnya, ya, karena dianggap tidak sah pemerintah yang ada, bahkan dikafirkan. Karena pemerintah yang ada punya banyak kesalahan, punya banyak dosa, kefasikan. Pada manhaj khawarij teroris, seorang muslim jika melakukan dosa besar, kafir, keluar dari Islam. Ini sebab sesatnya mereka. Mereka menyisi ahlus sunnah jamaah pada akidah ini, prinsip ini. Nah, ada pun ahlus sunnah mengatakan orang fasik masih masuk dalam tingkatan iman. Tingkatan yang pertama jelas, tingkatan yang kedua iman masuk. Nah, mukmin, ya, selama dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan seterusnya, dia iman dalam mukmin, dia mukmin. Meskipun melakukan kefasikannya, ya, itu membahayakan dirinya, terancam neraka. Tetapi kita tidak bisa memastikan dia masuk neraka. Dan jika masuk neraka, karena tidak diampuni oleh Allah, karena bisa saja dia diampuni oleh Allah. Jika Allah merahmati dia, diampuni, surga langsung, meskipun punya kefasikan. Jika tidak diampuni dia masuk neraka, tapi masih ada syafaat, karena dia punya akidah, punya keimanan, tidak bisa dikafirkan. Orang adapun khawarij mengatakan kafir dan kekal dalam neraka. Oleh karena itu bagi mereka halal darah. Oleh karena itu bagi mereka halal pemberontakan. Halal pemberontakan. Teror dan pemberontakan pemerintah sahalal bagi mereka, dan mereka mengadakan jihad fi sabilillah untuk menegakkan khilafah Islamiyah di muka bumi. Karena pemerintahan yang ada bukan pemerintahan Islam. Ini kesalahan mereka. Ya, oleh karena itu sulit dan tidak ada habisnya ini doktrin akidah selama madrasah-madrasahnya, tokoh-tokohnya tidak dihentikan, tidak akan habis. Ya, dan mereka menganggap mereka berjihad dan jika mati mereka meyakini mati syahid. Meyakini mati syahid. Nah, ini kesesatan mereka. Kemudian derajat yang ketiga yaitu apa? Al-ihsan. Al-ihsan di sini mukmin yang lemah imannya tidak masuk. Mukmin yang fasik tadi tidak masuk. Ya, karena yang masuk di sini hanya mukmin yang sempurna imannya, yang sempurna ibadahnya. Ya, karena senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, ya, seakan dia melihat Allah, selalu rindu untuk beribadah kepada Allah, ataukah dia takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa taat karena takut kepada Allah karena dia meyakini Allah melihatnya, sehingga dia tidak akan melakukan dosa besar, dia tidak akan melakukan kefasikan. Jadi pada derajat ihsan orang fasik sudah tidak masuk. Yang masuk hanya mukmin yang sempurna imannya. Nah, mukmin yang sempurna imannya. Ya. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa seorang mukmin yang melakukan kefasikan yang lemah imannya masih muslim dan mukmin, Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Muslim, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat, yang kuat imannya, tidak ada besar-besarnya kefasikannya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin al-da'if, mukmin yang lemah imannya, yang punya besar-besar punya. Wa fi kulli khair, dan masing-masing pada keduanya ada kebaikan. Kebaikannya apa? Sama-sama punya iman. Sama-sama punya dasar iman. Hanya saja yang pertama sempurna imannya, lebih baik dan lebih dicintai. Berarti yang kedua juga dicintai oleh Allah sesuai dengan imannya. Bagaimana kemudian dikafirkan, kemudian dikatakan kekal dalam neraka, kemudian dihalalkan darahnya dan seterusnya. Na'udzubillah. Ini akidah yang sesat. Wallahu musta'an. Kemudian pertanyaan berikutnya, dalil tentang pelajaran kita sudah sampai di sini tadi. Ya, terhadap agama Islam ada tiga, itu Islam, iman, ihsan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya sudah terbuat dari pembahasan, tetapi hadisnya disebutkan secara lengkap. Qala fa'akhbirni 'an as-sa'ah, kemudian dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, kata Nabi SAW, mal mas'ulu 'anna bi'a'lama min as-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ini dalil bahwa hari kiamat tidak ada yang tahu kapan terjadi. Tapi begitulah. Ya, itulah akibat kejahilan. Ya, berkali-kali kita mendengar orang-orang heboh ketakutan sudah mau kiamat kan. Sudah mau kiamat. Nah, kan begitu. Tahun-tahun yang lalu katanya mau kiamat, tahun sekian mau kiamat. Dari mana mau kiamat? Dari mana kau tahu mau kiamat? Yang tahu kiamat kapan terjadinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu ghaib. Nabi SAW ditanya oleh pria tersebut, kapan terjadi kiamat? Nabi tidak bisa menjawab. Tiga pertanyaan sebelumnya langsung dijawab. Ini tidak dijawab oleh Nabi karena Nabi tidak tahu. Nabi mengatakan, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya tidak tahu, yang ditanya juga tidak tahu. Karena yang tahu tentang kapan hari kiamat terjadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kiamat itu tidak terjadi serta-merta begitu. Kiamat itu ada tanda-tandanya. Dilewati dulu tanda-tanda itu semuanya. Baru terjadi kiamat. Tanda-tanda besarnya tidak kelihatan sampai sekarang. Nah, tanda-tanda kecilnya, kata ulama, sudah banyak terjadi. Tanda-tanda pertengahan juga sudah banyak terjadi. Ya, kejahilan sudah banyak di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Ya, kejahilan kebodohan terhadap ilmu agama di mana-mana. Nah, ya, perzinaan. Itu semua tanda-tanda, tapi itu bukan tanda-tanda besar. Nah, oleh karena itu, penanya tadi beralih dengan kebentuk pertanyaan yang lain. Nah, dia bertanya kepada Nabi, "Qul fa'akhbirni an amarat." Beritakan kepada aku tentang tanda-tandanya, alamat-alamatnya. Nah, qul, Nabi menjawab, "An tadikal amatu rabbataha." Seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Bagaimana maksudnya? Budak wanita melahirkan tuannya, tuannya pemiliknya. Kata ulama, di akhir zaman at-tasarri, yang maksudnya at-tasarri, seorang sayyid, tuan pemilik budak, menggauli budak wanitanya, digauli seperti istrinya, dan itu halal. Jadi perlu kita ketahui dalam syariat Islam, ya, ada dua wanita dihalalkan bagi seorang lelaki. Yang pertama istrinya melalui akad nikah yang sah dengan syarat-syaratnya, ya, dengan syarat-syaratnya, dinikahkan oleh walinya, wali wanita itu, kemudian dengan mahar, kemudian ada saksi, ya, dan begitu, cuma dua saksi laki-laki yang terpercaya. Nah, baik. Yang kedua yang dihalalkan adalah budak wanita. Budak wanita yang dimiliki oleh seseorang halal baginya dia gauli seperti menggauli istrinya, tetapi tidak boleh dia peristri. Jadi bukan akad, tidak akad, tidak menikah, bukan. Itu yang dihalalkan. Nah, ya. Alladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluannya. Illa ala, yang diperkecualikan, menjaga kemaluannya dari yang haram, kemudian Allah perkecualikan, illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istri mereka sendiri, aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak wanitanya. Dua ini halal. Allah mengatakan kecuali terhadap istrinya atau budak wanitanya. Jadi budak wanita yang dimiliki halal, ya, digauli, jangan diperistri. Apa tinggal? Jadi kalau mau peristri, dimerdekakan dulu. Kalau mau peristri, budak wanita yang dimiliki, merdekakan dulu, merdekakan, ya, dimerdekakan. Setelah merdeka, baru dinikahi, jadi istri. Adapun jika tidak diperdekakan, tetap statusnya sebagai budak, maka digauli langsung, halal. Nah, laki-laki menggauli budak wanita, jangan dibalik. Jangan dibalik, wanita punya budak laki-laki menggauli budak laki-lakinya, haram. Nah, jadi perkecualikan hanya laki-laki punya budak wanita menggauli budak wanita. Tetapi apakah ada budak sekarang? Perbudakan jalurnya adalah melalui perang jihad fi sabilillah. Seperti di masa Nabi sallallahu dan al-Khulafa setelahnya, jihad-jihad syar'i dilakukan, kemudian orang-orang kafir, ya, wanita-wanitanya ditawan, diperbudak. Nah, oleh kaum muslimin kemudian digauli, ya, itu. Nah, di akhir zaman banyak, ya, terjadi ini. Seorang lelaki memiliki budak wanita, dia gauli budak wanitanya, dan itu banyak di akhir zaman. Di antara tanda dekatnya hari kiamat itu banyak, sehingga terlahir dari budak wanita ini, terlahir dari budak wanita ini anaknya. Nah, sekarang anaknya statusnya bagaimana? Budak wanitanya digauli oleh tuannya, kan begitu, melahirkan anak, anak perempuan apa laki-laki, status anaknya, apakah mengikuti status ibunya yang budak, jadi budak juga, atau mengikuti status ayahnya yang merdeka, sehingga dia merdeka, dia mengikuti status ayahnya. Dalam syariat Islam dia mengikuti status ayahnya, sehingga anak ini statusnya merdeka, sehingga dia jadi tuan ibunya sendiri. Jadi tuan ibunya sendiri. Itu makna hadis ini banyak di akhir zaman. Naam, wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a'as-sa'i yatatawwaluna fil dunya. Tanda berikutnya kamu melihat al-hufata al-urata al-alata, orang-orang yang tidak pakai sandal, ya, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang miskin, para penggembala kambing berlomba-lomba membangun. Dan ini sudah kita lihat, kata Syekh Fauzan, kita sudah lihat. Ya. Nah, yang tadinya pedalaman gurun pasir sekarang jadi bangunan-bangunan. Nah, ya tadinya para penggembala tidak punya sandal, pakaiannya ya pakaian sepotong-sepotong gitu, kata miskin. Ternyata sekarang pada punya harta, bangun rumah tinggi-tinggi, moga-moga. Kan begitu. Nah, ya, di mana-mana pedalaman mulai jadi perkotaan yang megah. Nah, sampai di sini qol famadha, kemudian kata Umar, kemudian orang itu pergi setelah bertanya, pergi. Falamitna Maryam, kemudian kami terdiam sejenak. Faqan, kemudian Nabi berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri man as-sa'i, hai Umar, tahukah kamu siapa orang tadi yang bertanya? Orangnya sudah pergi. Nabi bertanya kepada Umar, tahukah kamu Umar? Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa tadi yang bertanya? Qul, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini adab sahabat. Sesuatu yang mereka tidak tahu ilmunya, jika ditanya jawabannya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata ulama, di masa kita sekarang Rasulullah SAW sudah wafat dan Rasulullah bukan jawaban kita. Jika kita ditanya suatu perkara yang kita tidak tahu, kita mengatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ya. Dan barang siapa pada dalam ahlam, dalam hadis, barang siapa menjawab ditanya sesuatu dia tidak tahu dan dia menjawab Allahu a'lam, maka itu nisful ilm, itu sudah setengah ilmu. Ya, daripada menjawab ngelantur sana kemari, ya, di karang-karang sembarangan, ya, itu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Kalau tidak tahu bilang Allahu a'lam. Qal, kemudian Nabi memberi jawaban, hadza Jibril ataakum yu'allimukum amra dinikum. Ini adalah Jibril. Jadi siapa tadi lagi-lagi itu? Malaikat Jibril. Ini dalil bahwa malaikat bisa berubah wujud dan jelma, ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril menjelma dari seorang pria, datang menemui Nabi di tengah-tengah sahabatnya, menanyakan hal yang telah kita dengar tadi. Tujuannya apa? Atakum, dia datang, sengaja datang kepada kalian, kata Nabi, yu'allimukum amra dinikum, untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Cara mengajarkannya, metodenya, tanya jawab. Dan itu salah satu metode belajar yang sangat bagus, melalui metode tanya jawab. Ya, seseorang ditanya dulu, ya, melalui pertanyaan, baru menjawab. Kemudian ketika datang jawaban, karena sudah melalui bentuk pertanyaan sebelumnya, ketika datang jawaban sudah siap mendengar jawaban, sehingga dia lebih perhatian. Nah, masya Allah. Dan sekian ilmu yang kita dengar pada hadis yang panjang ini. Nah, ini dari yang terakhir dari demikian, kita telah berhasil dengan pertolongan Allah taufik dari Allah SWT menuntaskan prinsip yang kedua al-asbut, tadi landasan yang kedua dari tiga landasan pokok Islam. Ma'rifatullah yang pertama mengenal Allah, landasan yang kedua ma'rifatul di Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, tiga tingkatan Islam, iman dan ihsan. Yang terakhir ini akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya, landasan yang ketiga yang terakhir yaitu ma'rifat Nabi Muhammad SAW, mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya, waktu sudah habis ya. Kita cukup sampai di sini. Tanya jawab mungkin pada waktu yang lain, karena kita ingin menguntaskan materi. Nah, kita cukup sampai di sini.